وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Salawatullah wa salamuhu alaih. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'a ghairahu. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah membuat satu bab dari kitab beliau, Kitab Tauhid. Bab termasuk dari kesyirikan seseorang beristighatsah kepada selain Allah, atau seseorang berdoa kepada selain Allah. Beliau dalam bab ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat ke-106. Kata beliau rahimahullahu taala wa qulillahi taala, dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Wa la tad'u, dan jangan engkau berdoa, meminta, menyeru, beribadah kepada selain Allah sesuatu yang memang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, dan tidak pula bisa memberi bencana kepadamu. Jangan kamu berdoa, jangan kamu minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, dan tidak pula bisa memberikan bencana madarat kepadamu. Fa in fa'alta, maka jika engkau melakukan hal ini, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, in fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau kalau demikian idzan termasuk dari golongan orang-orang yang zalim. Ya, beberapa ayat beliau bawakan dalam bab ini. Namun satu persatu insyaallah kita akan terangkan terlebih dahulu dengan membaca keterangan Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita lihat apa yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan terhadap ayat ini atau bab berikut ayat yang pertama ini. Qala hafizahullah taala munasabatu hadzal babi li kitab tauhid. Kecocokan bab ini terhadap kitab tauhid. Annahu dzakara fihi naw'an min anwa'is syirki al-munafi litauhid. Bahwa beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan pada bab ini naw' satu macam min anwa'is syirki dari macam-macam kesyirikan al-munafi yang menafikan yang meniadakan tauhid. Wahuwa, dan jenis ini yang termasuk dari kesyirikan ini yaitu apa? An yastaghitha bi ghairillahi, beristighosah, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada selain Allah. Au yad'uwa ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Kita lihat keterangan beberapa kosakata yang ada. Bab minasyirki an yastaghitha. An yastaghitha diterangkan oleh beliau hafizahullah taala, al-istighatsatu talabul ghaus wa huwa izalatus syiddah. Yang namanya istighatsah itu adalah talabul ghaus, meminta bantuan, dan meminta bantuan ini dalam artian izalatus syiddah, menghilangkan, ya, agar dihilangkan apa, syiddah, sesuatu yang dikatakan genting, bahaya, ya, meminta agar dihilangkan apa, bahaya, satu kegentingan. Ayat wa, atau dia berdoa, ya, istighatsah dengan addu'a disebutkan di bab ini. Nah, al-farqu bainal istighatsati wa du'a, lalu apa perbedaan antara istighatsah dengan doa? Istighatsah tadi dijelaskan talabul haud wa huwa izalatu syiddah, ya, sama-sama meminta. Terus perbedaannya apa? Annal istighatsata la takunu illa minal makruh. Ya, pemakaian istighatsah untuk dikatakan ini adalah istighatsah itu adalah atau tidaklah terjadi kecuali dari hal yang dikatakan makruh. Sesuatu yang amat sangat dikhawatirkan, sesuatu yang genting. Berkali-kali gempa misalnya, bertahun-tahun musim corona terus misalnya, musibah-musibah terus menerus, musim kering ya, sepanjang tahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun mungkin. Ini sesuatu yang dikatakan apa? Ya, al-makruh. Ya, maka tepat untuk dikatakan ketika meminta kepada Allah dari hal-hal yang demikian ini untuk dihilangkan seperti ini dengan bahasa apa? Istighatsah. Mau ujian istighosah. Betul enggak pemakaian ini? Mau ujian istighosah. Mau piknik istighosah dulu. Mau piknik, mau rekreasi istighosah dulu. Ini pemakaian istilah yang apa? Salah kaprah. Nanti mau arisan istighosah. Ya, enggak tepat. Jadi istighosah, kalimat ini dipakai, ya, digunakan untuk hal-hal yang katakan apa? Makruh. Wa amma doa, adapun doa. Fayakunu minal makruh wa ghairihi, bisa dipakai ketika al-makruh, sesuatu yang bahaya, genting seperti itu, ataupun yang tidak genting. Doa, layaknya kita berdoa, meminta ini, meminta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Buka warung, meminta pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan warungku laris. Ya. Ini belum jualan, tapi baru apa? Niat, mungkin sudah bangun bangunannya, ya. Besok mau jualan misalnya. Meminta pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan besok laris. Ya. Ini kan bukan dari hal yang makruh, tapi ya, ya biasa meminta. Tapi kalau istighosah jangan dipakai untuk yang seperti ini. Beristighosah kepada Allah karena apa? Besok mau buka warung biar laris. Mengundang ini mengundang itu beristighosah, ya enggak tepat kalimat ini. Ya. Ya, sebagian masyarakat membiasakan, merutinkan acara istighosah setiap Jumat. Enggak ada apa-apa, diundang. Untuk ibu-ibu, hari ini ada istighosah, monggo ditunggu. Sudah datang ustadznya, misalnya. Sudah datang ustadzahnya. Istighosah apa? Ya, rutin setiap pekan. Ya. Ya. Jauhnya mereka dari memahami ya, istilah atau ilmu agama yang benar. Ya, jelas ya perbedaan antara apa al-istighosah dengan doa. Kita lihat disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-106 ini, mala yanfa'uka, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, in abadtahu, jika kamu menyembahnya. Wala yadurruka, dan tidak pula bisa memadorotkan kamu, in lam ta'budhu, ya, jika engkau tidak menyembahnya. Ya. Fa in fa'alta ai da'auta min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruka. Maka jika engkau melakukan hal ini, artinya apa? Engkau berdoa meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memudaratkan kamu. Ya, dalam ayat fa innaka idza minadz zalimin. Ya, engkau termasuk dari orang yang zalim. Minadz zalimin diterangkan di sini minal musyrikin, termasuk dari orang musyrik. Fa inna syirka a'zamu dzulm, karena syirik adalah sebesar-besar kezaliman. Ya, kezaliman yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Baik, kita lihat makna secara umum atau makna secara global terhadap ayat ini. Yanhallahu nabiyahu an yad'uwa ahadan min sa'iril makhlukin al-ajizin an isalin naf'i wa daf'id dur. Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam, melarang untuk nabinya ini berdoa ya, ya, kepada seseorang dari seluruh makhluk. Melarang nabinya untuk meminta berdoa kepada siapapun dari kalangan makhluk ini. Allah melarangnya. Al-ajizin, di mana makhluk itu adalah makhluk yang lemah. Lemah, tidak mampu untuk isolin naf'i, menyalurkan, memberikan kemanfaatan. Wadaf'id dur, dan menolak kemadharatan. Makhluk apapun itu tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak bisa menolak kemadharatan. Thumma yubayyinu lahu, thumma yubayyinu lahu hukmahu. Kemudian berikutnya Allah menerangkan akan hukumnya. Lau furidu an da'a ghairallah, seandainya dilakukan berdoa kepada selain Allah, ya, apa hukumnya? Bi annahu yakunu hina idzin minal musyrikin. Dihukumi orang tersebut yang melakukan berdoa kepada selain Allah, ya, ketika ini minal musyrikin, termasuk dari orang-orang musyrik. Wa hadzan nahyu amun li jami'il ummah. Lihat, pada ayat ini Allah mengajak bicara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun larangan yang seperti ini amun mencakup pula, meliputi li jami'il makhluk, li jami'il ummah, meliputi seluruh apa? Umat. Jadi tidak hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang dilarang untuk melakukan ini, namun apa? Umat juga dilarang untuk melakukannya. Baik. Itulah yang benar dari kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, ya, di situ misalnya penyebutan tentang suatu amalan yang dilarang, misalnya orang-orang kafir dilarang seperti ini, ya, atau menyebutkan perbuatan orang-orang kafir yang seperti ini, ketahuilah, ya, itu juga merupakan larangan, ya, untuk kita melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh mereka. Ya. Ya, dalam ayat ini surat Yunus ayat 106, larangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kalau kita baca jangan sampai kita memahami ini kan Rasul yang dilarang, kalau kita kan enggak apa-apa. Enggak. Larangan ini amun li jami'il ummah, meliputi seluruh umat ini, mencakup seluruh umat ini. Baik, munasabatul ayati lil bab, apa kecocokan ayat terhadap bab yang dibuat di sini? Anna fiha annahya an du'a'i ghairillah wa annahu syirkun yunafi tauhid. Bahwa pada ayat ini ada larangan dari untuk berdoa meminta kepada selain Allah. Wa annahu, dan bahwasanya perbuatan ini, perbuatan berdoa meminta kepada selain Allah, adalah syirik yang yunafi tauhid, menafikan, meniadakan tauhid. Ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa diambil faedah dari ayat ini? Yang pertama, anna du'a ghairillahi syirkun akbar. Bahwa berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, apa? Syirik besar. Yang kedua, anna aslahan nasi lau da'a ghairallahi sara minal zalimin ay al musyrikin fa kaifa bi ghairihi. Sama aslaha di situ, aslaha sama, bahwa manusia yang paling soleh, siapa yang disebutkan dalam ayat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa manusia yang paling soleh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya beliau berdoa kepada selain Allah, maka beliau termasuk dari orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Kaum musyrikin. Kalau Rasulullah berdoa kepada selain Allah. Fa kaifa bi ghairihi? Lalu bagaimana dengan keadaan yang dikatakan bukan manusia yang tersoleh? Ya seperti kita-kita. Ya. Rasulullah saja akan dikatakan sebagai musyrik kalau sampai berdoa meminta kepada selain Allah, apalagi selain beliau ya, yang tidak ada embel-embel penyebutan rekomendasi dia adalah orang soleh, ya kan? Siapa yang mengatakan kita ini orang soleh? Siapa yang menjamin kita ini orang soleh? Ya, nggak ada kan? Paling doa, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa kamu adalah orang soleh. Yang ketiga, bayanu ajzi alihatil musyrikina wa butlani ibadatiha, penerangan ajznya, lemahnya sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik, tuhan-tuhannya orang-orang musyrik, wa butlani ibadati, dan batilnya salahnya peribadatan kepada tuhan-tuhan tersebut. Ya. Tuhan itu banyak, ya. Orang Hindu punya tuhan, punya sesembahan. Orang Buddha juga punya tuhan, punya sesembahan. Ya. Orang-orang musyrik pun tuhannya banyak, sesembahannya banyak. Ada yang menyembah berhala ini, berhala itu, ya patung ini, patung itu, bahkan ada yang menyembah pohon yang masih hidup, menyembah batu besar, menyembah goa, menyembah kuburan. Dikatakan itu adalah tuhan-tuhan yang disembah oleh orang yang menyembahnya. Alihah, jamak dari ilah. Alihah bentuk banyak dari kata ilah yang artinya sesembahan. Ya. Adapun sesembahan yang hak, sesembahan yang benar hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dalam ayat ini diterangkan bahwa ilah atau alihah, sesembahan-sesembahannya orang-orang musyrik itu lemah. Tidak ada kemampuan sama sekali untuk memberikan manfaat. Tidak ada kemampuan sama sekali untuk menolak mudharat. Baik. Kita beralih ke ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'a ghairahu. Kita lihat wa qawlihi. Dalam surah Yunus ayat ke-107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu kemadzaratan, maka tidak ada yang bisa menghilangkan, menyingkap kemadzaratan tersebut kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin, dan jika ia menghendakimu akan kebaikan, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang bisa untuk menolak, mencegah akan keutamaannya. Yusibu bihi, Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Wahuwa al-ghafurur rahim, dan dia zat yang maha ghafur, maha pengampun, ar-rahim lagi maha penyayang. Baik, kita langsung saja pada penerangan Syekh Shalih Fauzan terhadap ayat ini. Wa in yamsaska, dalam ayat disebutkan wa in yamsaska ay in yusibka, ya, jika Allah ya, menimpakan kepadamu bidurrin, dengan sesuatu kemadzaratan, diterangkan bifakrin, apakah itu bentuknya kefakiran, au maradin, ataukah sakit, au ghairi dzalika min anwa'id dzur, atau yang selainnya dari macam-macam yang dikatakan kemadharatan. Falaka syifa, artinya la rafi'a, tidak ada yang bisa mengangkat, menghilangkan ya kemadharatan tersebut ya kecuali Allah. Baik. Wa in yuridka bi khairin ya fala rada li fadli, dan jika ia Allah menghendakimu akan kebaikan, maka la rad fala rada, diterangkan la dafi'a, tidak ada yang menolak, tidak ada yang bisa menolak menghalangi boleh ya, kebaikan tersebut. Ya. Kalau sudah Allah menghendakimu akan kebaikan, tidak ada seorang pun yang dapat apa mencegah, menolak kebaikan yang hendak diberikan oleh Allah kepada seseorang. Baik. Kita lihat al-makna al-ijmalil ayah, makna secara umum terhadap ayat ini. Yukhbiru ta'ala annahul mutafarridu bil mulki wal qahri wal ata'i wal man'i wal dhurri wal naf'i duna ma siwa. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya dialah yang al-mutafarrid, yang bersendirian dalam urusan al-mulk, kerajaan ini, kekuasaan ini, al-anta masalah pemberian, masalah al-man pencegahan, masalah al-dur ya, memberikan madarat, wanafa memberikan manfaat ya, duna masiwa, tidak ada yang lainnya selain Allah, hanya Allah bersendirian dalam masalah ini. Fayalzamu min dzalika an yakuna huwa al-mad'uwa wahdahu al-ma'buda wahdahu duna ghairihi mimman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an fadlan an ayyamlikahuma li ghairihi. Fayalzamin dzalik, maka mengharuskan dari yang seperti ini untuk ayyakuna huwal mat, untuk Allah itu dialah yang diseru semata. Yang diarahkan doa kepadanya, yang diarahkan permintaan kepadanya. Al-ma'budu wahdahu, yang diibadahi semata. Allah lah yang diibadahi semata. Duna ghairihi, tidak yang lainnya. Dari siapapun itu yang tidak bisa memiliki kemampuan untuk memberikan kemadharatan kepadanya, dan tidak pula ya, menghilangkan kemadharatan darinya ataupun memberikan kemanfaatan kepadanya. La yamliku li nafsihi, tidak memiliki kekuatan untuk menolak kemadharatan ataupun memberikan manfaat. Fadlan an yamlikahuma li ghairihi, terlebih untuk memiliki kedua hal ini ya, untuk dirinya saja enggak bisa, apalagi untuk yang lainnya. Maksudnya la yamliku li nafsihi dhurran aw dharran wala naf'an, tidak memiliki untuk dirinya sesuatu yang bisa menghilangkan kemadharatan ataupun mendatangkan kemanfaatan. Untuk dirinya saja enggak bisa, apalagi untuk apa? Ya, fadlan apalagi an ayyam likahuma lihwairihi. Begitu. Untuk menghilangkan kemadharatan dari dirinya saja enggak bisa, apalagi menghilangkan kemadharatan dari selain dia. Begitu. Ya. Baik. Munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat terhadap bab. Anna fiha bayana istihqaqillahi lil ibadah biddu'ai wa nahbi. Bahwa pada ayat ini ada penerangan ya, bahwa Allah lah yang memiliki hak untuk mendapatkan ibadah, baik itu doa maupun yang lainnya. Wa anna du'a'a ghairihi syirkun, dan bahwa berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Li'annahu la yanfa'u wa la yadurru, dikarenakan selain Allah ini tidak bisa ya, memberikan manfaat dan tidak bisa pula ya, menghilangkan kemadharatan. Ya. Baik, sehingga kalau kita meminta kemanfaatan, ya mintanya kepada Allah. Kita meminta untuk dihilangkan kemadharatan juga kepada Allah. Enggak boleh kepada selain Allah. Ma yustafadu minal ayat, wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyah. Wajibnya mengesakan Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya dalam hal uluhiyah. Ya, bertauhid uluhiyah. Ya, beribadah hanya kepada Allah semata. Litafarrudihi bitauhidir rububiyah. Wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyah litafarrudihi bitauhidir rububiyah. Karena bersendiriannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalam urusan tauhid rububiyah. Baik. Yang kedua, butlanu du'ai ghairillahi li'ajzihi an naf'i man da'ahu wa daf'i dhurri anhu. Batilnya berdoa kepada selain Allah dikarenakan lemahnya selain Allah tersebut dari untuk memberikan manfaat kepada orang yang berdoa kepadanya, dan lemahnya orang tersebut dari untuk menolak kemadharatan dari dari orang yang berdoa kepadanya. Ini selain Allah keadaannya demikian, tidak mampu, tidak bisa untuk mendatangkan manfaat. Ya, selain Allah tidak mampu, tidak bisa untuk menolak madarat. Ya, sehingga apa? Siapa yang didapati berdoa meminta kepada selain Allah, maka perbuatan dia adalah batil. Ya, perbuatan syirik. Yang ketiga, itsbatul masyiati lillahi subhanahu. Ya, dalam ayat ini diambil faedah akan penetapan sifat masyiah, sifat Allah berkehendak, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkannya sifat masyiah, sifat berkehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat disebutkan apa? Yusibu bihi mayyasha'u min ibadihi. Ya. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Yang keempat, itsbatu sifatayil maghfirah warahmah lillahi subhanahu ala ma yaliku bijalalihi. Penetapan akan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-maghfirah, sifat mengampuni, dan sifat ar-rahmah, merahmati. Ya. Sesuai dengan apa yang pantas, ya. Dengan kemuliaannya. Sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan sifat maghfirah, ditetapkan sifat ar-rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak bisa dibandingkan dengan makhluk ini. Ya, makhluk juga memiliki sifat mengasihi orang lain, tapi tidak boleh disamakan apa? Mengasihinya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Maka ala ma yaliku bijalalihi. Semua yang membicarakan akan sifat Allah Subhanahu wa taala itu disesuaikan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Disesuaikan dengan apa? Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disamakan sifat tersebut dengan sifat yang ada pada makhluknya. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kelanjutan dari beberapa ayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala dalam bab ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.